termasuk maulid Nabi itu tidak ada di Arab. Salah satunya yaitu, kenapa? Karena orang kalau di Arab dulu maulid Nabi paling rame itu di Makkah Madinah. Di Makkah Madinah itu maulid itu paling rame. Kesaksian Ibnu Hajar Al-Haytami, orang Makkah tumplek-plek di tempat lahirnya Rasulullah, orang Madinah tumplek makam Rasulullah. Bikin maulid terus habis itu keluar di jalan-jalan, pesta, makan dan segala macamnya. Cuman di Makkah sama Madinah setiap ada maulid pasti ingat cucu Rasulullah yang terbunuh. Lah kalau sudah ingat cucu Rasulullah yang terbunuh, semua ingat pembunuhnya. Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali. Pasukannya Yazid membunuh Sayyidina Husain. Lah orang-orang ini semua dari kampung yang namanya Kampung Najd. Abu Lu'lu'ah yang membunuh Sayyidina Umar kampungnya juga Najd. Akhirnya semua membicarakan orang Najd. Dilalah Ibnu Sa'ud kampungnya juga Najd. Dilalah Muhammad bin Abdul Wahhab yang nulis kitab Kasfus Syubhatil Khaliqil Ardi was Samawat. Itu juga orang Najd yang membuat Wahabi itu Najd juga. Ini khawatir jangan-jangan membicarakan Najd di maulid Nabi menjadi gerakan politik meruntuhkan kekuasaan Ibnu Sa'ud. Maka Abdurrahman bin Abdul Aziz melarang maulid Nabi dari Makkah, dari Madinah. Jadi pelarangannya pelarangan politik. Kenapa Salafi dan Wahabi suka bikin ribut sekarang? Karena mengajarkan aman wa amilus solihat, tapi prinsip baladil aminnya Saudi Arabia. Kenapa Ikhwanul Muslimin ribut di Indonesia? Karena prinsip baladil aminnya adalah Mesir. Kenapa Abu Bakar Ba'asyir ribut di Indonesia? Bukankah dia mengajarkan aman wa amilus solihat? Bukankah dia juga bikin pondok pesantren? Tapi selalu ribut karena prinsip baladil aminnya adalah Afghanistan. Lah kita santri kenapa tidak pernah ribut di Indonesia? Karena santri aman wa amilus solihat, prinsip baladil aminnya Nusantara Indonesia. Itu aja kok masalahnya. Lah kemudian Islam di Arab berkang. Cuman kan kita ini orang Indonesia. Gimana ceritanya wong Rasul itu enggak nyampe sini kok kita bisa beragama Islam. Ya Rasul cuman di situ aja. Cuman kemudian prototipe Islam di padang pasir ini bawa keluar oleh siapa? Oleh menantunya Rasulullah namanya Sayyidina Ali, bawa ke Basrah. Di Basrah membangun masyarakat. Istrinya dibawa anak Rasulullah. Cucu Rasulullah dibawa namanya Sayyidina Hasan Husain. Di Basrah dibangun. Nah, orang-orang di luar Arab ngelihat ini kok masyarakat sama di Arab kok sama ini. Gimana ceritanya? Rasulullah di sana begitu dipatuhi. Ini Sayyidina Ali di Basrah juga dipatuhi. Perdagangannya bagus, berkeluarganya bagus. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah dicontoh sama Sayyidina Ali. Lama-lama orang Persia ini kesengsem, tahu kesengsem? Sangat tertarik, pengen juga punya masyarakat seperti masyarakat Sayyidina Ali. Akhirnya Raja Rustam atau Raja Rustum, Raja Persia, pengen mengambil menantu Sayyidina Husain. Akhirnya terjadilah pernikahan antara anak Raja Persia dengan Sayyidina Husain. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah Sayyid Ali Zainal Abidin kemudian ini jadi besar di situ. Nah Raja Rustum ini masuk Islam. Karena Raja Rustum masuk Islam maka beralih dari agama Majusi menjadi Muslim. Nah orang Majusi itu nyembah api. Nah kalau menyembah api ditaruh di bangunan tinggi, bangunannya bernama Manaro. Begitu masuk Islam, Manaronya ditaruh depan masjid tanpa api. Semua orang melihat loh kalau masjid Islam punya Manaro kok bagus. Maka kemudian semua orang-orang bangun Manaro. Sampai di Al-Muksin namanya Menoro, itu Majusi. Tiba-tiba di Arab terjadi persengketaan. Madinah karena kekhalifahan Sayyidina Ali disuruh pulang. Karena disuruh pulang terbunuh di sana. Sayyidina Husain pulang terbunuh juga di tengah jalan. Nah di tengah jalan ini terbunuh. Inilah. Nah imbasnya apa? Karena Sayyidina Husain ini terbunuh. pas kapan? Tanggal 10 Muharram. Makanya kalau bulan Muharram termasuk di Indonesia biasanya ditandai dengan peringatan santunan anak ya, yatim untuk memperingati terbunuhnya Sayyidina Husain dan cucu-cucu Rasulullah yang lain. Termasuk di sini ada bubur merah, bubur putih untuk menandai tumpahnya darah cucu Rasulullah. Lah kalau orang Iran karena merasa orang Iran itu hubungan kekeluargaannya dekat, Sayyidina Husain terbunuh, orang Iran tidak bisa berbuat apa-apa, maka orang Iran melukai dirinya sendiri. Kalau orang Jawa bilang belopati namanya. Nah, gitu. Jadi sampean jangan ribut. Lah kenapa kemudian kok selalu katakan ini Syiah? Ini Syiah ya karena ada persoalan yang sangat pribadi sebenarnya. Kenapa termasuk Maulid Nabi itu enggak ada di Arab? Salah satunya yaitu. Kenapa? Karena orang kalau di Arab dulu Maulid Nabi paling rame itu di Makkah Madinah. Di Makkah Madinah itu Maulid itu paling rame. Kesaksian Ibnu Hajar Al-Haitami, orang Makkah tumplek-plek di tempat lahirnya Rasulullah, orang Madinah tuh makam Rasulullah. Bikin maulid terus habis itu keluar di jalan-jalan, pesta, makan dan segala macamnya. Cuman di Makkah sama Madinah setiap ada maulid pasti ingat cucu Rasulullah yang terbunuh. Lah kalau sudah ingat cucu Rasulullah yang terbunuh, semua ingat pembunuhnya. Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali, pasukannya Yazid membunuh Sayyidina Husain. Lah orang-orang ini semua dari kampung yang namanya kampung Najd. Abu Lu'lu'ah yang membunuh Sayyidina Umar kampungnya juga Najd. Akhirnya semua membicarakan orang Najd. Dilalah Ibnu Sa'ud kampungnya juga Najd. Dilalah Muhammad bin Abdul Wahhab yang nulis kitab Kasfus Syubhatil Khaliqil Ardi was Samawat. Itu juga orang Najd yang membuat Wahhabi itu Najd juga. Ini khawatir jangan-jangan membicarakan Najd di Maulid Nabi menjadi gerakan politik meruntuhkan kekuasaan Ibnu Sa'ud. Maka Abdurrahman bin Abdul Aziz melarang Maulid Nabi dari Makkah, dari Madinah. Jadi pelarangannya pelarangan politik. Nah sekarang sudah mulai sadar, maka sekarang boleh lagi peringatan Maulid Nabi. Tapi butuh waktu yang lama. Orang-orang ini butuh waktu yang lama. Kenapa? Karena kelompok Islam yang seperti ini tumbuhnya memang jauh dari Rasulullah, jauh dari dari kampungnya jauh orang-orang Najd. Maka kalau orang jauh itu biasanya kalau pergi ke tempat yang jauh, kalau tidak ada penunjuknya itu bisa kesasar. Maka orang-orang ini selalu tanya GPS-nya mana, kan gitu. Karena memang tumbuhnya bukan tumbuh dari keluarga Rasul. Nah yang satu memang tumbuh dari keluarga Rasul, maka ngerti. Sayyidina tahu dari dulu, ila ruhi tahu, Maulid Nabi tahu, tapi yang jauh ini enggak pernah tahu itu, makanya kok enggak beritanya ya gitu. Maka dicari dalam Quran dan sunnah. Lah karena peristiwa itu akhirnya Sayyid Ali Zainal Abidin tidak pulang lagi ke Makkah atau ke Madinah untuk menghindari konflik, maka menjauh. Nah Sayyid Ali Zainal Abidin punya anak namanya Sayyid Muhammad Baqir, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ja'far Sodik, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Muhammad, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Aisyah An-Naqib, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, tambah jauh. Punya anak Sayyid Alwi tambah jauh, punya anak Sayyid Muhammad tambah jauh, punya anak Sayyid Alwi tambah jauh, punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam tambah jauh, punya anak Sayyid Ahmad Shoqib Mirbat tambah jauh, punya anak Sayyid Alawi Amil Baja jauh. Lah punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Champa, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pase, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai tanah Nusantara terutama Jawa namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Karena orang Jawa waktu itu punyanya Hono Coroko, maka orang Jawa menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Itulah ngajar di sini, ngajar ngaji di sini, ketemu dengan Aksani Takwim yang pesek-pesek rembes rembes, yang tidak pernah kebayang sebelumnya. Temu dengan manusia gini, saya tak Majalaluddin. Ketemu dengan kekuasaan Majapahit, ini gimana cara ngislamkannya? Maka prinsip baladil amin diterapkan di sini. Di sini jangan sampai Islam mengganggu keamanan bangsa dan negara yang ada di Nusantara. Maka Allah tidak dikenal di sini, pakai bahasa sini, pangeran. Syaikhun ustadzun tidak dikenal di sini, pakai bahasa sini namanya kiai. Tidak mengenal di sini tilmidun muridun, tapi bahasa sini mengenalnya santri. Sholat tidak dikenal di sini, kenalnya sembahyang. Karena kalau dipaksakan dengan bahasa sana, terjadi keributan, tidak tercipta baladil amin. Nah, ini prinsip dasar. Nah, Said Ahmad Jalapa, Said Jumadil Kubro punya anak namanya, punya murid namanya Samsudin, pindah Jawa Barat sini, daerah Kerawang, bikin pesantren di daerah Kuro, Kerawang situ. Punya murid Dakahfi pindah Cirebon, punya murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang akhirnya salah satunya adalah menaklukkan Sunda Kelapa. Yang punya anak namanya Hasanuddin pindah Banten, langsung berhadapan dengan pusatnya namanya Pajajaran. Nah, Syekh Jumadil Kubro punya anak namanya Ibrahim, pindah Tuban sana, punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Nah, Raden Sunan Ampel punya anak namanya Makhdum Sunan Bunang, punya murid namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya murid namanya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng yang mengajarkan terus. Mbah Geseng punya murid namanya Mbah Benowo Putra Joko Tingkir, punya murid namanya Mbah Abdurrahman Sambu, punya murid namanya Mbah Jabar. Jabar punya murid namanya Mbah Sufyan. Mbah Sufyan punya murid Mbah Abdul Halim. Mbah Abdul Halim punya murid namanya Mbah Abdul Wahid, punya murid Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari punya anak namanya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Makanya santri-santri tidak pernah pangling dengan Islam yang dari awal sudah ada di sini. Dengan pangeran enggak pangling dah. Itu dengan kiai enggak pangling. Enggak terus ustaz gitu enggak, ya kiai gitu aja. Piye Kang gitu. Jarang terus akhi, ukhti gitu jarang kalau aslinya orang sini dari dulu begitu. Nah, itulah maka ulama-ulama dulu agar terbentuk baladil amin tidak ribut. Rasulullah ini bangsa Arab, rasnya Semit. Ketemu dengan orang Indonesia rasnya Mongoloid. Ras Semit itu pasti punya jenggot, ras Mongoloid gak punya jenggot. Maka ulama dari dulu gak ada yang ribut jenggot di Indonesia, gak kayak sekarang jenggot aja ribut. Rasnya beda. Rasulullah di Arab pasti memerintahkan perempuannya pakai jubah. Kalau kiai di kampung kayak saya nyuruh muridnya berjubah, masalah. Kenapa? Karena gak bisa lagi nandur pari di sawah. Manen padi gak bisa. Loh, ini yang kadang kita gak paham ini. Makanya suka ribut. Orang sudah tahu di Indonesia ini ya, sukanya kumpul-kumpul. Kita ini kalau ketemu orang bertetangga, salaman di mana? Lah ya sudah salaman. Sholat ya sama. Sholat kalau di sini enak, di kota. Sholat duhur 11:30 sudah masuk mas. Masjid, kalau di kampung saya sana, wong saya itu kiai deso, manggil orang 1:30, belum ada karena masih di sawah. Maka saya manggilnya 1:30, biasa aja. Wong as-salatu ala waktiha, paling saya panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, aing gitu. Kalau enggak datang-datang ya saya tunggu, Robbana ya Rabbana, masih gak datang tak tunggu terus wong makmum saya. Kalau capek ya paling tombok ya capek ya namboni hatinya sendiri. Masih gak datang-datang baru saya marah, diurugi anjang-anjang, nah gitu aja. Nah, ini kita ketemu dengan bangsa yang jauh, makanya gak usah kaget. Saya di kampung gak bisa sholat kok pakai gerayangi kaki orang. Gak bisa. Marah pasti kalau orang kampung. Jangan dengan digerayangi sikilnya. Senggol aja begini kalau di kampung. Jadi itu, jangan membayangkan. Kayak sekarang kan Ustad-ustad yang enak, orang Jakarta ini kan ustad yang enak, pidato di TV itu enak. Lah saya di kampung, coba, susahnya luar biasa. Orang kampung itu lihat sholat Allahu Akbar, masalah. Kalau orang kota kan udah terbiasa tidak peduli sama orang lain. Lah kalau orang kampung kan biasa masih suka peduli dengan tetangga. Begitu Allahu Akbar, ini nyetop apa? Ya gitu kalau di kampung. Lah ini loh, ini Islam. Makanya ulama-ulama dulu bangun betul konsep baladil amin, dibangun. Akhirnya Allah pangeran, pakai wayang, pakai macam-macam. Yang penting Islam bisa dipahami oleh orang Indonesia, karena balad kita balad Indonesia. Akhirnya pelan-pelan tercipta balad baru di sini. Majapahit gak kerasa berdiri balad baru namanya Singo, namanya Demak, ada Cirebon, di Jawa Barat sini ada Banten, di Kalimantan ada Banjar, di Sumatera apa di Sulawesi ada Bugis, di sana ada Kerajaan Palembang. Yang semuanya siapa? Murid-murid Wali Songo. Pendiri kerajaan-kerajaan di Sulawesi namanya Datuk Ribandang, murid Sunan Ampel. Yang di Kalimantan murid Sunan Bonang namanya Khatib Dahyat. Yang ke Sumatera namanya Aryo Abdillah, murid Sunan Ampel. Balat-balat ini berdiri di sini dengan cara Indonesia. Kurban ya dengan cara Indonesia. Kalau di Arab kurbannya unta, di sini enggak lahir unta, maka kurbannya sapi apa kerbo. Maksakan diri kurban pakai unta, tangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Ini dari sini. Orang sini kalau sholat khusyuk itu susah. Orang Arab sholatnya kukur-kukur enggak apa-apa. Allahu Akbar, lihat handphone boleh. Kalau orang Arab kenapa? Khusyuk. Sebab apa? Ka'bahnya di depan mata. Nah, orang sini enggak lihat Ka'bah, lihatnya jam, lihatnya Allahu Akbar. Susah. Di Arab kalau sholat sepi, enggak ada suara selain suara imam sama makmum. Sini baru Allahu Akbar sudah dululit, dululit, jualan es krim coba. Enggak khusyuk. Makanya kalau habis sholat ditambal pakai di dikir Allahu Akbar, la la illallah, la la illallah, la la illallah. Ada yang protes, saya baca hadis, sahabat ini kalau zikir terdiam. Lah iya saya juga baca, emang cuman kamu yang baca. Saya juga baca, tapi sahabat kan murid Rasulullah. Zikir diem begini hatinya kepada Allah. Orang peluit diem begini, ya tidur. Ini zikir gak boleh bunyi loh. Kalau di sana gak bunyi gak apa-apa. Karena walaupun gak bunyi, orang tahu apa yang dibunyikan. Lah kalau di sini, kiainya diem begini, yang tua-tua gak dengar. Terus mau bunyi apa? Beli tasbih mbah, iya. Maca apa? Mboh. Nih ya gitu. Nah ini makanya ada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu Rasulullah. Wal jamaahnya Rasulullah namanya sahabat. Wal jamaahnya sahabat namanya tabi'in. Wal jamaahnya tabi'in tabi'ut tabi'in. Wal jamaah tabi'in tabi'ut tabi'ut tabi'in. Lah kita terus namanya apa? Tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut. Panjang. Makanya gayanya ya begini. Di sana puasa sama, kalau di sini pakai mercon sama aja. Beda lah itulah. Lah, maka begitu dengan cara seperti ini terbentuk balat-balat baru. Nah, balat-balat ini kemudian dihajar sama Belanda. Belanda ngajar itu, akhirnya dilawan balik Belanda pergi. Begitu Belanda pergi, balat-balat ini bersatu bikin baladil amin yang baru, yang bersama-sama. Makanya kawasannya karena tinggalannya para wali, maka disebut wilayah. Maka istilahnya wilayah, bukan jazirah, bukan daerah. Wilayah itu bahasa Arab, daerahnya para wali. Gak percaya, tanya sama Kiai Nur Iskandar. Begitu itu wali, wilayah. Wali itu punya wilayah. Begitu jadi wilayah, bikin kesepakatan. Baladil Amin baru, namanya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu berbicara Negara Kesatuan Republik Indonesia, baru kerasa, nah ini negara paling susah. Kenapa? Karena orang Arab itu satu bangsa dipikul puluhan negara. Orang Eropa satu bangsa pikul puluhan negara. Lah kita puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Balik kita ini. Maka kita inilah waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Loh begitu jadi satu, terus mana ini berikutnya? Sistem lama adalah sistem kerajaan. Ada raja, ada hamba, ada kawulo, ada gusti. Tidak mungkin berlaku ketika menjadi bangsa yang bersatu dalam perbedaan. Nah, yang punya konsep menyatukan perbedaan bangsa dalam satu negara, konsep besar yang punya hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah yang punya. Apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu. Kalian semua adalah saling bertanggung jawab. Konsep ro'iyah inilah yang saling bertanggung jawab. Inilah yang kemudian dipakai untuk mengganti raja dan hamba, kawulo dan gusti. Maka kemudian muncul istilah baru dalam hasanah perkepalaan orang Indonesia menjadi ro'iyah. Diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Kalimat ro'iyah menjadi rakyat inilah yang untuk mengganti perbedaan-perbedaan ini. Maka jangan heran gitu loh. Sekarang orang ribut tentang Pancasila. Satu-satunya bangsa di dunia, bangsa muslim dunia yang mampu mengambil kalimat ro'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Gak ada tempat lain. Mana ada? Loh, makanya kita ini bisa rukun dan bersatu karena setiap kepala ini dititipi amanat dari Rasulullah, namanya ro'iyah atau rakyat. Pemimpin tertingginya, pengambil hukumnya namanya hakim, bahasa mana? Bahasa Arab, lembaganya namanya mahkamah, bahasa Arab. Dewan perwakilan ro'iyah, diwanun bahasa Arab, al-wakil bahasa Arab, ro'iyah bahasa Arab. Majelis bahasa Arab, permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab, ro'iyah bahasa Arab. Maka Pancasila, orang mengatakan tidak bersumber dari Islam. Ini kenapa? Karena dia bukan orang Indonesia. Dia pendatang baru yang tidak mengerti Islam Indonesia. Kalau Allah jadi pengiran, maka ketuhanan yang apa? Kul huwallahu ahad jadi ketuhanan yang maha esa. Karena kalau enggak ribet. Itu loh, maka santri tidak pernah ribut dengan kebangsaan Indonesia karena tahu yang lain ribut, kita tidak ribut. Makanya santri-santri di Indonesia mana ada yang ribut tentang bentuk kebangsaan karena tahu dari awal perjalanan Islam masuk ke Indonesia. Nah, yang baru-baru datang ini kan kadang tidak ngerti, taunya kan GPS, taunya kan pelang-pelang itu. Buktinya mana? Dalilnya mana? Karena baru datang, dia nggak ngerti. Kalau yang orang Indonesia asli tahu dari awal. Nah inilah. Makanya jangan heran kenapa ketika kemudian santri agak keras dengan Hizbut Tahrir. Bukannya apa-apa. Kita nggak menolak Hizbut Tahrir sebagai paham Islam. Dia juga mengajarkan aman wa amiluso. Lihat sama. Tapi jangan di Indonesia. Karena prinsip baladil aminnya bukan Indonesia, tapi Filistina. Kenapa Salafi dan Wahabi suka bikin ribut sekarang? Karena mengajarkan aman wa amilu sholihat, tapi prinsip baladil aminnya Saudi Arabia. Kenapa Ikhwanul Muslimin ribut di Indonesia? Karena prinsip baladil aminnya adalah Mesir. Kenapa Abu Bakar Ba'asyir ribut di Indonesia? Bukankah dia mengajarkan aman wa amilu sholihat? Bukankah dia juga bikin pondok pesantren? Tapi selalu ribut karena prinsip baladil aminnya adalah Afghanistan. Lah kita, santri, kenapa tidak pernah ribut di Indonesia? Karena santri aman wa amilu sholihat, prinsip baladil aminnya Nusantara Indonesia. Itu aja kok masalahnya. Makanya kadang Banser suka rewel itu sama Felix Yeo misalnya. Ya karena dia prinsip kebangsaannya bukan bangsa Indonesia. Nah ini yang kadang tidak dipahami. Makanya Islam mengajarkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dengan prinsip baladil amin Indonesia.